Kisah seorang yang lewat sebuah negeri. Anak-anakku sekalian, semoga Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dahulu, pada masa Bani Israel, ada seorang mengendarai seekor keledai dan membawa bekal. Ia melewati negeri Baitul Muqaddas. Raja Bukhtanasor telah menghancurkan negeri itu dan membunuh penduduknya. Waktu itu, Baitul Muqaddas hanya tinggal reruntuhan. Tak seorang pun yang tersisa. Orang itu diam berpikir. Dia berucap, "Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur?" Menurutnya, negeri itu sudah sangat hancur dan tak mungkin bisa kembali seperti semula. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kekuasaannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mematikan orang tadi selama 100 tahun. Setelah lewat 70 tahun sejak kematiannya, negeri ini telah terbangun kembali. Negeri ini kembali ditempati oleh manusia seperti semula. Bani Israel telah kembali ke negeri itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali orang itu, yang pertama kali Allah hidupkan adalah matanya, sehingga dia bisa melihat sendiri bagaimana Allah menghidupkan badannya. Setelah orang itu sempurna, maka melalui perantaraan malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Orang itu menjawab, "Aku tinggal di sini satu hari atau setengah hari." Dia mengira tinggal di sana satu atau setengah hari, karena dia dimatikan pada pagi hari, kemudian dihidupkan kembali di sore hari. Ketika dia melihat matahari sore masih kelihatan, disangkanya matahari itu adalah matahari di saat dia dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat berkata, "Bahkan engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah, pada makananmu dan minumanmu tidak berubah. Lihatlah kepada keledaimu bagaimana Allah menghidupkannya sedang kamu melihat proses penghidupannya. Kami akan menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia bahwa Allah mampu membangkitkan mereka. Lihatlah kepada tulang belulang bagaimana kami menyusunnya kembali dan kami membalutnya dengan daging." Anak-anakku sekalian, semoga Allah merahmati kalian semuanya. As-Suddi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya menceritakan bahwa tulang belulang keledai orang itu tercerai-berai di sekitarnya, di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Orang itu melihat tulang belulang itu jelas berwarna putih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan satu angin yang mengumpulkan tulang belulang itu dari semua tempat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyusun setiap tulang itu pada tempatnya sampai menjadi tulang belulang seekor keledai yang berdiri yang tidak memiliki daging. Kemudian baru Allah subhanahu wa ta'ala membalutnya dengan daging, urat saraf, otot dan kulit. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat yang meniupkan nyawa pada hidung keledai itu, sehingga keledai itu meringkik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah jelas hal itu, dia berkata, "Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."